نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات bapak ibu-ibu saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali Allah mengizinkan kita hadir pada subuh ini di salah satu dari rumahnya yang dicintainya ini, di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru. Kita kembali bertemu melalui majlis ilmu kitab Ar-Risalah Imam Ash-Shafi'i rahmatullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah mencatatkannya sebagai pahala yang menambah berat timbangan kita di akhirat. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa diberikan ilmu yang mengingatkan kita dan membuat kita istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, kita masih dalam bab fardillahi ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam maqrunatan bi ta'atihi atau bi ta'atillah mazkuratan wahdaha. Bab tentang fardu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik disebutkan secara bersertaan dengan taat kepada Allah ataupun disebut secara sendiri, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah ketaatan mutlak. Sampai pada tafsir daripada perkataan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pada asalnya turun pada umara as-saraya, para pemimpin perang yang tidak diikuti oleh Nabi alaihi salatu wasallam, disebut dengan saraya, jamaknya saraya. Nah, orang-orang Arab dahulu Makkah dan sekitarnya, mereka tidak mengenal adanya kepemimpinan secara umum, secara sentral. Mereka hanya mengenal ketaatan kepada kepala suku, datuk suku, dan masing-masing suku punya kepala sukunya yang mereka taat kepadanya. Sekarang tidak. Dalam Islam, maka imarah itu, kepemimpinan itu ada pada Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengira ketaatan mutlak, artinya ketaatan secara umum itu hanya diberikan kepada Nabi saja, tidak berlaku pada pemimpin-pemimpin yang lain. Maka turunlah ayat ini bahwasanya ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini makna asalnya adalah ulil amri, yaitu para pemimpin-pemimpin pasukan perang yang tidak diikuti langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu disebutkan secara terpisah. Artinya diulang kata-kata wa athi'u Allah wa athi'u Rasul. Kalimat athi'unya diulang. Dimaknakan bahwasanya taat kepada Allah itu berlaku mutlak dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku mutlak. Wa ulil amri tidak. Ulil amri tidak diulang, tidak sendiri. Hanya ditaatnya itu bersertaan dengan taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketaatan kepada ulil amri itu terbatas. Artinya selama dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti ada dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena taat kepada pemimpin, dalam hal ini dalam ayat tadi adalah pemimpin tadi, pasukan perang, atau pemimpin secara umum seperti yang dimaknai oleh para ahli tafsir, bahwa memang makna asalnya khusus, tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi patokan adalah lafaznya yang berlaku umum, bukan sebabnya yang bersifat khusus. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i setelah menyebutkan tafsir tadi, beliau berkata, "Wa hadza insyaallah kama qala fi ulil amri illa annahu yaqul fa in tanaza'tum ya'ni wallahu alam hum wa umara'uhum alladhina umiru aw umiru bi ta'atihim farudduhu ila Allahi wal Rasul ya'ni wallahu alam ila ma qala Allah wal Rasul in araftumuh fa in lam ta'rifuhu sa'altum ar-rasula anhu idza wasaltum aw man wasala minkum ilayhi." Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah, insyaallah kama khala, maknanya seperti yang dikatakannya tadi, fi ulil amri, dalam taat kepada ulil amri. Illa annahu yaqul, akan tetapi, kecuali dia mengatakan, Allah SWT mengatakan, fa in tanaza'tum, yaitu taat kepada pemimpin itu, tetapi akan rentan terjadi tanazu, perselisihan. Karena apa? Karena sebagian berijtihad. Dan yang namanya ijtihad bisa benar, bisa salah. Nah, bila terjadi itu, terjadilah perselisihan. Nah, bila terjadi perselisihan di antara kalian, fa in tanaza'tum, yakni apabila kalian berselisih, wallahu alam, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hum wa umara'uhum, yaitu mereka dan para panglimanya tadi. Bila terjadi dalam taktik perperangan tadi terjadi ikhtilaf, atau dalam berhadapan dengan musuh, atau menyikapi para tawanan, bila terjadi ikhtilaf di antara mereka, atau dalam masalah harta rampasan perangnya dan seterusnya, dan membuat perundingan damai atau seterusnya, angkat gencatan senjata dan hal-hal lain. Hum wa umara'uhum, bila terjadi ikhtilaf antara pasukan dengan para pemimpin, apa panglimanya, umir, yang mereka ini disuruh taat kepada mereka, pasukan disuruh taat kepada pemimpinnya tadi. Nah, bila terjadi, padahal ini antara anak buah dengan pimpinannya, bila terjadi ikhtilaf sesama mereka, ya biasa terjadi, kita aja sering mendemo presiden kan, ya, terjadi ikhtilaf, iya kan, terjadi perselisihan. Nah, kalau ini terjadi akibat dari pendapat, kadang-kadang karena pendapatan, nah, farudduhu ilallahi rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Artinya jangan diteruskan berikhtilaf ini, masih kembali kepada Allah dan Rasul. Karena ikhtilaf kalau diteruskan akan semakin lebar. Sedikit ikhtilaf, antum lihat sendirilah dalam keadaan berumah tangga saja, ikhtilaf sedikit lama-lama jadi jadi kalap, akhirnya cerai, betul kan? Makanya kalau bila terjadi masalah jangan di jangan disimpan-simpan. Maksudnya jangan disimpan bukan jangan dibeberkan di medsos, tidak. Maksudnya jangan ditabung gitu. Jangan ditabung sehingga ketika meledaknya, ledakannya luar biasa. Maka selesaikanlah dengan cinta sayang. Iya Pak, Edi masih tahu itu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi selesaikan sejegera mungkin. Jangan ditabung-tabung itu. Sebab kalau ditabung nanti meledak amunisinya sangat dahsyat, sehingga membuat pecahnya keluarga itu. Demikian juga dengan kita dalam lingkup kerja atau lingkup masyarakat. Bila terjadi ikhtilaf, kembali kepada Allah dan Rasul. Bahkan di masjid sendiri, bila terjadi ikhtilaf, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jangan masing-masing bertahan sampai-sampai masjid dibelah pula. Ayo sampai masjid ni, kau setu-setu zaman dulu, zaman kamu, itu sering terjadi masjid dibagi dua, kadang dibagi waktu solatnya. Trip pertama yang ini, trip kedua ini, itu bukan solusi. Solusi itu ibaratnya apa namanya, paracetamol yang berlaku untuk panas dingin, iya juga, panas dalam ya juga, panas luar ya juga, pusing itu juga. Hanya untuk peredam sementara. Tapi hakikatnya Allah suruh kita kembali kepada kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baga Imam Syafi'i farudduhu ila Allah wal Rasul, yakni wallahu alam, maksudnya kata Imam Syafi'i wallahu alam ila ma qala Allah, kepada apa yang Allah katakan. Maksudnya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Sebab kita tidak bertemu dengan Allah, yang sampai kepada kita ya kepada kita adalah surat cinta dari Allah SWT, Al-Quranul Karim. Yang sampai kepada kita adalah Al-Quranul Karim War-Rasul. Nah, dan kembalilah kepada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, in araftumuhu, bila kalian mengetahui ada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam ta'rifuhu, kalau kalian di saat di medan perang itu tidak tahu, sa'altumur rasul sallallahu alaihi wasallam anhu idza wasaltum, bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengannya. Ini kan di masa Nabi masih hidup alaihi salatu wassalam. Aw man wasala minkum ilaihi, atau yang bertanya siapa yang sampai kepada Rasul di antara kalian. Jadi masa itu ketika di dalam peperangan mereka jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi ikhtilaf. Maka kembalilah mereka kepada firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka punya ilmu tentang itu waktu itu. Ya, kembali kepada firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka memiliki ilmu waktu itu tentang itu. Kalau tidak, setelah mereka kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila apa, atau orang yang sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering terjadi di kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan setelah Nabi wafat pun terjadi. Misalnya ketika terjadi Ta'un Amwas di Syam, waktu itu Umar radhiyallahu taala anhu, waktu itu Umar radhiyallahu anhu pada tahun 17 dan 18 Hijriah, Umar radhiyallahu taala anhu waktu itu bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, Umar dengan sebagian besarnya berkeinginan untuk balik ke Madinah, padahal sudah hampir sampai ke Syam. Lalu di kata yang lain bilang, yang ingin ngotot, yang semangat tetap ada. Seperti hari ini juga kita terjadi juga ikhtilaf antara mazhab konspirasi dengan akan ada terjadi ikhtilaf hari ini. Ya, itu juga sudah ada dari dulu. Kaum muslimin dan muslimat. Ada yang mengatakan kalau dulu atafirru min qadarillah ila atafirru min qadarillah, apakah kamu lari dari takdir Allah wahai amirul mukminin? Sama dengan hari ini, masa corona yang kecil antum takut juga? Ya, ada yang bilang corona sekecil itu kok ditakuti? Jelas? Ini kok bukan ditutup-tutup gitu dan sebagainya. Sab dijarang-jarangkan. Lebih takut kepada corona daripada Allah dan Rasulullah. Itu ada biasa itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu kata Umar radhiyallahu taala anhu yang lebih berilmu di antara mereka, dia katakan nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Kalau masuk, mungkin kita dapat takdir sakit. Kalau tidak masuk, kita dapat takdir insyaallah sehat. Pilih yang mana? Kalau antum disuruh oleh Allah memilih, ya takdir jadi orang kaya atau takdir jadi orang melarat, pilih yang mana? Masya Allah, semua mau kaya. Semua mau kaya memang ya, subhanallah. Padahal kaya itu banyak hisabnya. Kaya itu banyak hisabnya. Pilih aja lah serba cukup gitu, jangan. Ya, serba cukup aja lah. Mau umrah bisa, mau haji boleh, mau bibini lagi? Oke, okay. Subhanallah, serba cukup kan? Serba cukup. Nak bikin masjid bisa, bikin sekolah mampu, ya tak? Apa lagi? Apa aja bikin bisa, Allah musta'an. Jadi minta kecukupan ya, jangan minta kaya raya, kaya raya banyak hisabnya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, diminta takdir sehat atau takdir sakit, ya pilih takdir sehat. Kecuali memang tak ada jalan mengelak lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini yang dipahami oleh sahabat. Tapi waktu itu mereka belum punya ilmunya. Waktu itu kecuali pemahaman ini. Lalu datanglah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna li fi dzalika ilman." Saya punya ilmu tentang itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ilmu itu menurut pemahaman sahabat itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asas ilmu sebenarnya. Kalau hanya ini analogi-analogi, bagi mereka itu belum dianggap sebenarnya ilmu, kecuali yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Inna li fi dhalika ilman. Saya punya ilmu. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kan bersabda, idza kana fi ard, idza kana fi baladin wa antum fihi fala takhruju. Apabila kamu berada di satu tempat yang terjadinya musibah wabah taun tersebut, jangan keluar. Wa idza kana bi baladin aw fi baladin walastum fihi fala tadkhuluhu. Andainya itu terjadi di suatu negeri, kalian tidak ada di situ, jangan masuk. Alhamdulillahilladzi waffaqa. Umar mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada Umar menepati apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hilang khilaf langsung. Hilang khilaf langsung. Kalau kita subhanallah, tambah hadis tambah khilafnya, Allah musta'an. Ya, karena alasannya itu pendapat Anda, itu pemahaman Anda. Ya, seolah-olah kalau nanti bertemu dengan Nabi, kita katakan ya Rasulullah, itu pemahaman engkau, kemohan kami lain, mazhab kami lain. Nabi bicara bagi bahasa Arab, jelas. Nah, tapi masih dianggap juga sebagai pemahaman Anda, pemahaman antum. Ya, seperti sekarang kan orang sibuk-sibuk ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Ya, alasannya ya jelas ziarah kubur dianjurkan, saya bilang enggak. Cuma mengkhususkannya dengan bulan Syaban, ini perlu dalil. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak tercatat memperbanyak atau mengkhususkan ziarah kubur di bulan Syaban, apalagi Bali Mukasai, apa Petang Megang dan sebagainya. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat perlu dalil khusus untuk amalia khusus. Kalau dia punya dalil umum, gunakan secara umum, jangan digunakan untuk sesuatu yang spesial sifatnya. Kan sering kita bilang, kalau pakai ini nanti cakacau ada apa namanya acara dalam agama kita ini. Seperti masuk pasar kemarin kan, baca doa masuk WC. Pada alasannya banyak jin jantan jin betina di sana, tidak masuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Atau ketika masuk rumah nanti kita ganti dengan lebih baik doa masuk masjid aja dipakai. Bismillah wassalatu wassalam wa ala rasulillah, Allahumma abtahli abwabah rahmatik. Kita butuh rahmat Allah juga di rumah. Kenapa hanya di masjid baca doa ini kan? Masuk ni balik? Tidak, yang khusus gunakan khusus, yang umum amalkan sejarah umum. Bukan melarang ziarah, jangan salah juga. ada pula fitnah dah. Itu kaum-kaum Wahabi itu tak boleh ziarah kubur katanya. Subhanallah. Memangnya ada dilarang ziarah kubur di Masjid Nabawi? Ada dilarang? Tidak ada putusnya. Tidak ada putusnya orang ziarah di sana. Ada tulisan mamnu' ziarah. Nah, yang pada umrah. Ada enggak ditulis itu no visitor? Tidak boleh ziarah kubur. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada adalah membuat sesuatu yang tidak disyariatkan. Cium-cium dinding itu tak apa cium dinding itu. Hah? Jelas? Ya itu dinding itu besinya mungkin dari Italia itu. Nanti usap-usap pula jadi barakah di situ. Jelas, Tuan? Atau mencium-cium keramiknya. Keramik mungkin dari Jerman. Jelas? Makanya untuk apa untuk cium-cium itu? Tak pernah juga dipegang sama Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, itu memang dilarang mereka. Ziarah ke kubur Mbah Qiyah tiap hari apa enggak? Ada tuan-tuan lihat mamnu' ziarah? Enggak ada. Lalu di mana kok terima aja isu kayak gitu? Orang Wahabi tak boleh ziarah? Ziarah kubur ini kan fitnah. Tapi banyak juga telinga yang mau nerima itu. Hati-hati sakit masuki oleh fitnah-fitnah sakit. Bukan melarang kaum muslimin, tapi jangan membuat-buat dalam agama itu aja. Jangan buat-buat sesuatu yang tak ada dalilnya. Ada dalil Ustaz. Fazuruhanya ziarah ke kubur. Iya, kalau itu memang, tapi berlaku secara umum. Yang umum diamalkan secara umum, yang khusus perlu dalil khusus. Wallahu ta'ala. Dan ini sudah disebutkan dalam masalah usul fikih dan fikih sudah malam. Cuma aplikasinya, subhanallah. Kalau hawa yang diperturutkan, hilang patut dia ke? Hilang patut dia ketuju. Jadi kalau dah setuju, patutnya tak boleh, jadinya boleh. Allah musta'an. Jelas? Jelas selesai kan? Baik, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jadi ketika ada ilmunya waktu itu disampaikan, kalau tidak sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan tak mungkin bertemu lagi. Kalau dah bertemu lagi dah habis, dah tertutup, tak ada lagi apa namanya, tak berlaku lagi karena alamnya sudah lain. Kecuali ada yang mengatakan bertemu Nabi setiap saat ya, di majlisnya. Ada juga yang klaim bahwa dia bertemu Nabi dalam keadaan hidup. Ya, ini akan ada juga pendapat ini para pendukung yang mempertahankannya mati-matian. Ada. Ya. Kalau yang mendebat nanti ada yang mendebat. Ada orang yang bisa bertemu dengan Nabi makamnya khusus pula. Ya, kalau makam khusus kan klaim itu. Nah, kalau bertemu dengan Nabi SAW dalam hidup, ya, seperti bertemu langsung seperti beliau hidup, belum selesailah syariat. Akhirnya mereka dengan alasan itu membuat syariat-syariat baru dalam agama ini. Nah, sehingga ada klaim pula ya, bahwa yang sering bertemu dengan Nabi itu dalam mimpi adalah syekh-syekh mereka. Wahabi tak pernah bertemu Nabi dalam mimpi. Subhanallah. Mimpi siapa yang bisa deteksi? Saya nak nanya, ada alat detektor mimpi? Uji kebenaran mimpi ada alatnya? Ada. Semua akan klaim nanti. Orang Syiah apa lagi? Dia klaim Ali, dia bertemu dengan Nabi. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Di situ ada Ali. Ali diangkat setinggi-tinggi sama Nabi. Abu Bakar sama Umar macam anjing dibuatnya. Percaya, Pak? Tapi dia bilang, Syekh yang bilang itu, Syekh Godang. Buya Godangnya. Syiah ya, bukan Buya Godang. Syiah. Dia bilang gitu, auzubillah. Percaya juga? Jadi ada klaim seperti itu bahwa syekh-syekh kami sering mimpi bertemu Nabi. Syekh kalian tidak pernah bermimpi ketemu Nabi. Memang beda. Orang pendusta suka menjajahkan mimpinya, dan orang yang ikhlas jarang menceritakan mimpinya kecuali dalam keadaan diperlukan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya para ulama as-salaf memang tidak membanggakan mimpi, karena mimpi itu yang namanya mimpi. Sama sekarang saya mimpi beristri lagi, mimpi aja, tidak jadi kenyataan. Rasanya bahagia luar biasa, ya Pak ya. Pakai mobil mewah, berhiaskan bunga, masuk ke istana megah seolah milik sendiri, pas bangun rumahnya belum punya. Mimpi. Jelas? Makanya terlalu percaya mimpi, kecuali mimpinya para nabi dan rasul. Kalau mimpi wali perlu dipertanya, tengok dulu walinya. Kalau mimpi wali desa biasa lah. ya wali desa, wali kota, ya wali nikah, ya semua mengklaim itu. Makanya mimpi bukan untuk dibanggakan, sama dengan karamah. Kalau sudah dibanggakan itu bukan karamah lagi, itu biasanya sihir itu kalau sudah dipamerkan. Kalau ciri khasnya karamah itu tidak dipamerkan, tidak diwariskan, tidak dititiskan, tidak dipopulerkan pada umumnya oleh mereka. Kalau orang lain yang mempopulerkan karena melihat, itu urusan lain. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bukan masalah mimpi. Makanya mimpi jangan terlalu percaya, Pak, ya. Kalau tidak nanti Bapak bisa hilang akal dibuatnya, rasanya gitu. Apalagi mimpi jadi presiden, ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Au man wasala minkum ilaihi, tahu siapa yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin diutus, ya, ketika tidak terjadi di titik temunya mereka mengutus nabi, mengutus utusan bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, li'anna dhalika, sebab yang demikian itu kembali kepada Allah dan Rasul. Al-fardul ladzi, yaitu suatu hal yang fardu sifatnya, alladzi la munaza'ata lakum fihi, tak boleh lagi kalian tanazuk di situ, tak boleh lagi ikhtilaf. Kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasul, nah ada dalilnya, tak boleh lagi ikhtilaf. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hal yang sering ditemukan di lapangan, suatu keadaan yang aneh tapi nyata. Bila berkembali kepada Al-Quran dan Sunnah, masih tetap berselisih. Masih tetap berselisih. Seolah-olah ayat ini tidak benar. Karena Allah katakan, bila terjadi tanazuk di antara kalian kembali pada Allah dan Rasul. Apa tujuannya? Supaya tidak terjadi lagi perselisihan. Kita kembali kepada Al-Quran hadis, tambah berselisih. Betul? Betul? Berarti ada masalah kita. Tidak mungkin Al-Quran tidak benar. Pasti kita cara kembalinya tidak benar. Tidak benar. Apa masalahnya? Karena kita walaupun baca ayat dan hadis, tetap juga dengan hawa kita tafsirkan. Ya, sebab di akidah saja ditakwil, apalagi di masalah yang di bawah itu. Akidah saja berita dari Allah kita tolak dengan akal, apalagi hukum-hukum yang bisa kita membuat modus operandinya di situ, membuat alibi-alibinya di situ. Makanya jangan biasakan bertakwil-takwil kecuali dengan takwil yang sahih, bukan dengan syubhat yang tidak ada dalilnya yang sahih. Makanya kaum muslimin muslimat, hari ini kita pakai ayat bisa sesat. Kalau dulu orang pakai ayat selamat, kalau hari ini kadang-kadang pakai ayat bisa sesat. Contohnya Allah berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Keselamatanlah, assalam, keselamatanlah bagiku pada hari aku dilahirkan, hari aku diwafatkan, dan hari aku dibangkitkan. Sah? Ya? Ayat itu tentang Nabi Isa AS. Turun kepada siapa? Kepada siapa? Ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad faham tak? Faham tak? Baik. Kalau faham dia, apakah ayat ini perintah mengucapkan selamat Natal? Apa sebab Nabi tak pernah mengucapkan selamat? Saya ulang lagi. Nabi pernah mengucapkan selamat Natal? Tidak. Berarti pemahaman anda dengan Nabi berbeda enggak? Berbeda. Jelas, tuan-tuan? Atau baca ayat lagi. Ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hai ahli kitab, marilah kita menegakkan kalimat yang sama di antara kita. Apa kalimat sama? Sama-sama menyembah Allah ini. Sama-sama menyembah Allah. Oleh sebab itu Yahudi Nasrani asalnya satu, maka harus bersatu. Ya, solat Nasrani di gereja kita ikut. Oke? Gereja. Karena sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini turun kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paham? Nah, Nabi disuruhnya ke gereja atau dilarangnya? Dilarang. Berarti Nabi tidak paham, anda paham. Allah musta'an. Makanya ayat bisa menyesatkan kalau memang masuk ke bacaan yang yang kotor, maka jangan sampai masuk kotoran-kotoran syubhat itu. Jelas? Jelas ya? Nah, berapa banyak ayat yang menyebabkan, berapa banyak hadis yang menyebabkan kalau ditafsirkan dengan hawa akhirnya sesat. Oh iya, macam apa namanya, putri bole kan, atau putri bole putus berulas kembali gitu ya, tidak putus-putus bicaranya, lancar berretorika dan sebagainya, ayat hafal, hadis hafal, tapi kok bisa sesat juga? Apa sebab? Dia tafsirnya tidak ikut tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya Nabi bukan ahli tafsir, dikiranya Nabi bukan ahli tafsir. Jadi syariat Nabi zaman Nabi belum jelas. Baru jelas kapan? Menurut ulama kita belakangan. Dan itu pun dipilih yang sesuai, yang sesuai selera. Kalau sesuai, ikut Imam Nawawi. Kalau tidak, tinggal Imam Nawawi. Sesuai, ikut Imam Syafi'i. Tak sesuai, tinggalkan Imam Syafi'i. Akhirnya ilmunya adalah asal suai. Asal suai. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi Allah katakan kembali pada Allah dan Rasul untuk menghilangkan ikhtilaf, bukan menambah ikhtilaf. Kalau nambah lagi berarti kembali kita belum benar. Kembali kita belum benar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mungkin karena hawa atau mungkin karena dangkalnya pemahaman kita. Wallahu musta'an. Lianna zalikal fardhu alladhi la munaza'ata lakum fihi, karena kembali pada Allah dan Rasul itu adalah fardu yang tak boleh lagi diperselisihkan oleh kalian. Tak boleh selisih lagi, itu fardu. Liqaulillah, karena Allah berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Karena Allah berfirman, tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah dalam ayat sebelumnya, di ayat yang pertama dalam bab ini, yaitu tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah, orang beriman laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara dan rasulnya juga demikian, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memilih perkara yang mereka putuskan sendiri. Ini harga mati ini. Harga hidup atau harga mati ini? Hah? Harga mati ya, tidak bisa tawar lagi. Wa may yunazi' mimman ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radda al-amra ila qada'illah thumma qada'i rasulih, apabila siapapun yang berselisih di antara orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radda al-amra, dia mesti kembalikan perkara yang diperselisihkan itu ila qada'illah, kepada keputusan Allah, ثم قضاء رسوله, kemudian keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yakun fi ma tanaza'u fihi qada'un, bila dalam perkara yang mereka perselisihkan itu tidak terdapat qada, keputusan Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spesifik, secara tekstual di dalamnya, nassan fihima, secara tekstual, wala fi wahidin minhuma, dan tidak pada salah satu dari keduanya Al-Quran Sunnah, radduhu qiyasan ala ahadihima, mereka mesti juga kembalikan kepada keduanya dengan memakai qiyas. Dengan memakai qiyas yaitu analogi. Mana yang masuk dalam cakupan dalil tersebut? Misalnya zakat dengan beras. Ada di zaman Nabi? Tidak. Mana dalil yang mencakup itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyebutkan asnaf atau jenis-jenis yang dizakatkan, maka didapatkanlah kalimat yang paling mirip atau illah yang paling mirip, yaitu makanan pokok yang tahan disimpan. Ini yang mazhabnya jumhurul ulama, yaitu Asy-Syafi'i, Ahmad wa Malik, bahwa mereka melihat bahwa bahan pokok makanan itulah yang menjadi sifat yang menyatukan dari semua itu gandum, bahan pokok. Setahan di simpan. Gandum ini kan ada bur, ada hinta, ada syair, kemudian zabib, kismis, makanan pokok orang itu, dan tahan di simpan. Kismis tahu? Tahu ya? Apa itu? Hah? Jagung goreng? Hah? Apa namanya? Kurma kering? Anggur kering? Masya Allah, Masya Allah. Suka? Kata Ibnu Qayyim ini bagus untuk mencerdaskan. Nah, taib, apa lagi? Gandum ya, sudah, kismis sudah, kemudian at-tamar, korma, juga makanan pokok orang itu, dan tahan disimpan. Nah, bila nanti ada makanan pokok dan tahan disimpan, misalnya jagung, makanan orang mana? Madura. Taib, makanan pokok? Iya, tahan disimpan? Tahan, taib. Kemudian apa lagi? Beras, maka masa hilang beras. Beras, jadi makanan pokok pada umumnya masyarakat Asia dan Afrika. Sagu, sagu juga ya, sagu. Taib, tahan disimpan. Tahan direndam. Taib. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimah, bila dia makanan pokok tahan disimpan, berarti dikiaskan kepada yang ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau pakai kias kembali juga kepadanya, kembali juga kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masalah-masalah yang berlaku kias, nah, ulama membagi itu pula, bahwa dalam masalah ibadah tidak berlaku kias, yaitu disyariatkan. Masa ini enggak disyariatkan? Dah, jelas. Misalnya di sini disyariatkan salat misalnya, masa enggak disyariatkan baca Quran khusus misalnya? Sebelum zuhur kan disyariatkan sholat sunat. Kenapa tidak ada zikirnya pula? Misalnya zikir khusus. Paham pak? Akhirnya setiap sholat sunat baca pula Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, dan sebelumnya Astagfirullah Subhan. Kenapa tidak dikhususkan? Tidak ada dalilnya. Boleh kiaskan? Tidak bisa. Kalau berlaku kias tadi berlaku lah, makanya doa masuk WC bisa masuk wazan. Kalau berlaku kias, makanya dalam ibadah tak boleh berkias. Jelas? Naam, ala khilafin fi, ala khilaf juga, ada juga yang bantah nanti. Yang namanya manusia pandai bantah lah. Ya, tapi kembali kepada keduanya, Al-Quran Sunnah, kita tidak dapatkan itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, membuat ibadah khusus. Naam. Aywa. Radduhu qiyasan ala ahdihima kama wasaftu min zikril qiblah, seperti yang aku sebutkan dalam masalah kiblat kemarin. Jelas? Tapi kiblat ibadah, Ustaz katanya. Yang dikiaskan bukan ibadahnya tapi arahnya tadi. Arah kiblat. Arah kiblat bisa diukur? Masa tidak bisa pak? Ini tengok. Bisa lah, kenapa? Bapak bilang anda bilang. Kalau tidak tentu kiblat kita nanti. Bapaknya bikin masjid. Apalagi sekarang sudah canggih kan? Bapak bilang tidak, saya bukakan aplikasinya, biar tahu bapak. Masa tidak bisa diukur? Kan ada kompas, ada arah kiblat sekarang, masya Allah. Sebentar pak. Nah ini konten Islami. Ya biar tahu benar tidak kiblat kita yang sekarang. Kalau tidak dirubah kiblat nampaknya. Alhamdulillah. Nah ini pak alat ukurnya. Dah, dah betul kan? Alhamdulillah. Berarti tidak perlu dirubah lagi. Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa diukur bukan ibadahnya berubah tidak, tapi menentukan arah kiblatnya. Maka ketika bikin mihrab misalnya, mihrab dibuat, sebagian kan mengatakan bid'ah kan? Saya bilang saya kalau saya tidak setuju dengan pendapat itu. Karena apa? Karena ini bukan merubah ibadah, hanya untuk menentukan arah kiblat saja. Arah kiblat, tidak mengkhususkan ibadah tertentu di situ, tidak ada ininya. Tapi khilaf di antara mereka, wallahu a'lam. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan bid'ah, tapi bid'ah hasanah insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat yang tidak, sebab ada yang masuk masjid orang yang tak tahu tempat ini. Sah? Tiba-tiba dia nak solat, tanya gharim tidur pula misalnya kan. Atau pergi kuliah, tanya orang sekitar, tidak ada pula, jauh pula. Tapi dengan adanya ini, mereka tak perlu tanya-tanya lagi. Ya, tapi apalagi sudah punya garis-garis kayak gitu ya, dan seterusnya. Banyak hal. Dulu kan tidak ada garis-garis, masjid orang pakai tanah aja banyak kan. Nah, zaman kita kecil kan tidak ada garis-garis ini. Jelas? Makanya dengan adat, pasti orang pertama nengok masjid, tengok apa? Mihrabnya. Untuk tanda kiblat. Tidak ada tulis di atas arah kiblat seperti di hotel kan tidak ada kan. Nah, di nanti juga tidak. Wallahu alam. Ini masalah tidak perlu diperdebatkan panjang. Wallahu musta'an. Taib radu qiyasan kama wasabtu fi dhikr al-qiblah wal adli, yaitu masalah mengukur antara hewan yang dibunuh oleh seorang yang sedang ihram, sudah dibahas pada awal-awal dulu. Artinya kalau dia bunuh kijang, apa yang dia sembelih sebagai gantinya? Kalau kijang setara dengan apa? Kambing. Kalau rusa? Domba. Kalau gajah? Gajah bukan binatang buruan, kita yang diburunya. Bedakanlah binatang buruan dengan yang bukan buruan. Harimau masuk buruan? Tidaklah. Singa masuk buruan? Tidak. Jangan dekat-dekat. Kalau nampak jangan diburu. Kita nanti yang diburunya. Memang dasar orang kota tidak tahu lagi. Jadi ada buruan, ada yang bukan buruan. Buruan itu seperti kijang, zebra, apa lagi? Rusa, apa lagi? Marmut, apa lagi? Kancil. Kancil? Iya, kancil ya hutan ya, tahu. Ada kancil ya, kancilnya bukan punya orang ya. Nah, dan seterusnya. Kalau itu yang sedang ditangkap oleh orang yang ihram, maka didenda dengan setara dengan itu, atau misil, atau masalah yang semisal. Ma'ama qala Allah bi ghairi ayatin mithla hadzal ma'na, ditambah lagi dengan ayat yang tidak sedikit yang Allah sebutkan tentang makna ini, makna qiyas. Makna qiyas, makanya qiyas adalah salah satu dalil yang digunakan yang intinya juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak secara spesifik, secara tekstual, tetapi secara konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Wa qala, lalu Imam Syafi'i melanjutkan, Allah juga berfirman, wa may yuti'illaha war rasul. Nah, sekarang disebutkan bersertaan. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, tidak diulang kalimat wa may yuti'illah wa yuti'ir rasul. Artinya siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itulah bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ya. Kan kita dalam salat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan istiqamah. Jalan lurus, Pak, ya. Ya, jalan istiqamah. Saya lebih cenderung dengan jalan istiqamah. Ya, sebab jalan lurus itu banyak katanya. Berseribu jalan menuju Roma katanya. Jadi dia jalan bengkok-bengkok pun sudah dianggap jalan lurus. Iya, di antara yang bengkok itu yang paling lurus itu masalahnya. Ada di antara yang bengkok itu yang paling lurus. Jelas. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jalan yang lurus ya, mustaqim, jalan istiqamah. Saya jalan siapa? Allah saya tafsirkan sendiri biar kita tidak capek-capek menentukannya. Apa yang mana yang kita inginkan hidayah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu ya Allah? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah katakan, "Wa may yuti'illaha." Siapa yang taat kepada Allah war rasul dan rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka lah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi siapa yang nak ikut jalan istiqamah, ikut jalan para nabi. Wasiddiqin, dan orang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq, ikut cara dia. Jadi Abu Bakar itu mengimani agama ini, masuk akal tidak masuk akal, wajib saya imani. Asal dari Allah dan Rasulnya, dari jalan yang sahih. Jelas? Kalau kita tidak, disaring dulu dengan akal. Saringannya bocor gitu ya. Saringan bocor, nah Allah musta'an. Saringan yang tidak kokoh, yaitu akal. Akal itu adalah sangat labil. Akal itu cepat berubah kalau berubah keadaan. Ya tak? Banyak piti, bagus jalan akal. Tak ada piti? Tak jalan itu akal. Makanya dijadikan itu sebagai ukuran. Kalaulah karena akal, Fir'aun lebih cepat beriman dari kita. Qarun lebih cepat beriman dari kita. Dia orang-orang hebat. Namrud lebih cepat beriman dari kita. Abu Jahal lebih duluan dari Abu Dapur. Dapur. Kau muslimin dan muslimat, Abu Dapur tidak ada akalnya, Pak. Dari Abu-Abu yang tidak menggunakan akal sehat itu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bukan masalah akal. Makanya Abu Bakar jadi siddiq. Apa sebab? Dia asal dari Nabi, pasti benar. Saya tidak perlu hitung-hitungan akal dengan kamu Abu Jahal, katanya. Saya bukan masalah akal. Akal kita mungkin sama kita dari sisi akal. Cuma akal saya sehat, akal anda kurang? Kurang sehat. Itu masalahnya. Diukur masalah yang datang dari langit dengan masalah yang terjadi di bumi. Ia jauh lah. Langit itu barangnya asli, bumi barangnya banyak kawe. Jelas? Produk bumi banyak kawe. Coba tengok di pasar tuh, banyak yang kawe itu yang asli. Tidak pernah ke pasar juga tentu ni. Musim pandemik memang masalah tak ada aturan. Baiklah kau muslimin dan muslimat, itu binti tak ada. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi as-siddiqin yang senantiasa membenarkan. Jelas? Wal wasyuhada, dan jarangnya orang-orang yang syahid. Subhanallah. Orang-orang yang syahid. Orang syahid itu yang benar-benar berjihad fi sabilillah. Baik. Wal wassalihin, dan orang-orang saleh. Orang saleh ini bukan tafsirannya kita. Kalau kita asal suka memberi dah saleh orangnya. Tapi kedekut dah tidak saleh. Asal rajin masjid dikit saleh, tidak peduli gimana. Saleh itu adalah kalimat syar'i, yaitu orang yang ikhlas dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara singkatnya. Mungkin di pandangan manusia kita saleh, tapi pandangan Allah belum tentu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berikan apa namanya rambu-rambu. Andainya saya lihat dia lari, apa? Akhirnya saya lihat law ra'aituhu yatiru fil hawa. Dia bisa terbang di udara. Kan ada sebagian kiai bisa terbang di udara. Au yamshi 'alal ma', atau berjalan di atas air. Saya dulu hampir dapat itu. Untung tak mau gitu. Bisa jalan di air, kalau tidak jadi wali saya. Nah, bisa saya tipu tuan-tuan. Yang bilang picingan mata. Karena apanya hanya micingan mata. Ya, kalau karamat itu tak perlu picing mata tuan-tuan. Karamat Nabi Musa alaihissalam, apa? Mujizat Nabi Musa alaihissalam pakai picing mata? Enggak. Ya, kalau pakai picing mata itu pasti ada tipuan, betul? Makanya main sirondok-sondok itu kecil itu kan suruh membelakang dulu, picingkan mata, ya kan? Jangan menoleh ke belakang, kan gitu tak? Itu tandanya lemu, bukan il? Bukan il? Ilmu. Itu ilmu jin biasanya itu. Picingkan mata sampai ke Mekah. Ya kalau betul-betul tidak usah picingkan mata kayak Nabi Sulaiman, ya, dengan mengendarai angin kan pakai picing mata? Enggak. Nampak semuanya. Kalau picing mata itu apa? Penipuan itu. Kalau sudah pakai picing mata biasanya terjadi penipuan. Jadi kalau ada yang bilang picing mata bisa naik di atas, tidak usah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Andainya saya lihat dia berterbang di udara, kemudian berjalan di atas air, kena hujan tak basah. Ya, kena hujan dah, tidak basah. Saya tidak basah juga kena hujan pakai payung. Iya, pakai payung, nah, atau pakai mantel hujan. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, tapi saya tidak anggap dia sebagai wali sampai saya lihat bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i beri patokan sunnah Nabi. Kenapa sunnah? Karena sunnahlah yang menentukan siapa yang waliyus syaitan dan siapa yang waliyur rahman. Waliyus syaitan itu tidak akrab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. tapi kawaliur rahman istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ikut Nabi, dia katakan Nabi lebih tinggi daripadanya. Tapi biasanya yang mengaku jadi wali tak ikut Nabi, kadang-kadang mereka klaim lebih hebat dari Nabi. Contohnya, Nabi tak pernah dicium lututnya. Apa namanya? Sahabat tak pernah dicium lututnya sama Nabi SAW. Tapi ada mengaku wali, dicium lututnya sama Nabi. Dan kalau Nabi keluar dari kuburannya, goyang itu. Pada awal ada di Madinah waktu itu, tak ada berita. Ikan di musim haji, berita seperti itu kan jadi isu apa namanya, the trending topic waktu itu. Kok enggak ada? Enggak ada terdengar, subhanallah. Awak ngaji pas pula dekat raudhah itu kan. Ya, ngaji dekat raudhah enggak ada pecah-pecah. Allah musta'an. Tapi subhanallah, jutaan orang yang meyakini dan percaya. Itulah tanda bahwa ilmu belum sampai. Dakwah belum menyentuh. Karena banyak di antara kita yang menutup telinga, menutup hati, dan akhirnya karena mati, karena hati mati, karena mata buta. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sampai saya lihat mauqifnya dari sunnah. Kalau dia akrab dengan sunnah Nabi SAW, mudah-mudahan itu adalah karamah yang Allah berikan. Tapi kalau dia membelakangi sunnah, atau jauh dari sunnah, atau merasa tidak enak kalau sebut nama sunnah. Kalau sebut sunnah, meriang dia. Kalau sebut bid'ah, ini baru ustaznya. Kalau itu berarti masih masalah. Karena tidak akan mungkin jadi salih kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Tidak dikatakan salih, walaupun salih di pandangan manusia. Karena ada hadis sebutkan, wa inna rajula ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Ada orang yang kalian lihat dalam hadis bima yaran nas, yang dilihat oleh orang, bukan aslinya, dilihat oleh orang bahwasanya dia mengerjakan amalan ahli surga, masya Allah, ke masjid jemaah terus di sub pertama dan pulang paling terakhir misalnya di mata kita. Ternyata itu sama sekali bukan lillahi ta'ala, masalah niat. Makanya kita ini untuk kita ini, bukan untuk orang ya, untuk kita ini, jangan untuk orang. Kita misalnya untuk kita pelihara niat, ya niat. Walaupun selalu di mata manusia kita orang hebat, lalu tidak ada lagi jaraknya dengan surga kecuali sehasa, kata Nabi SAW, lalu diamalkan amalan ahli neraka sehingga masuk neraka. Dan lebih parahnya, kami-kami yang jadi ustaz ini terancam lebih duluan, Pak. Yang pertama dinyalakan api neraka nanti di akhirat adalah orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang yang rajin menuntut ilmu, lalu dikatakan kepadanya, kamu dulu menuntut ilmu, dia kan nikmat itu. Ya, saya tuntut ilmu, saya baca Quran karena engkau ya Allah. Lalu dikatakan oleh Allah, Allah Maha Tahu hati kita, kamu belajar Quran, kamu belajar ilmu supaya dianggap sebagai qari nasional, internasional. Belajar ilmu supaya dikatakan seorang alim. Itu sudah dapat dulu. SK ada banyak. Ketua ini, ketua itu. Majelis ini, majelis itu. Tetapi ternyata itu yang kita kejar. Maka ditarik mukanya, diseret sampai masuk neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salih itu bukan hanya pandangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kesalihan yang sesungguhnya dengan memupuk keikhlasan dan senantiasa mengikuti orang yang paling ikhlas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan orang yang diminta oleh setiap muslim dan muslimah dalam salatnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu orang yang diberi nikmat para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqah, maka inilah orang-orang yang sebaik-baik teman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi para nabi itu sebaik-baik teman nanti di akhirat. Makanya banyak di antara ulama yang tidak seperti dikisahkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, dia sebutkan kenapa banyak orang ulama besar-besar kita tidak mau diangkat jadi majelis mahkamah agung, ya qadi, ya Imam Abu Hanifah dicambuk sampai berdarah kencingnya, dipaksa jadi qadi, dia tidak mau. Imam Asy-Syafi'i terpaksa eksodus ke berbagai negara, maksudnya ke berbagai daerah Islam waktu itu, lari dari Baghdad, lari ke Basrah, dicari, hampir ketemu, lari lagi ke Mekah, lari ke Mekah, dicari lagi, lari ke Madinah, dicari lagi, lari ke Yaman. Untung di Yaman waktu itu adalah Ahlul Bait yang jadi gubernurnya. Dia bilang, ya Aba Abdillah, andainya datang khalifah ke sini dan engkau berada di bawah telapak kakiku, minta tunjukkan di mana engkau bersembunyi, aku akan tidak akan angkat kakiku. Begitu akhirnya Nabi Imam Syafi'i aman, sampai akhirnya diangkatlah qadhi, ya, dan baru Imam Syafi'i keluar dan menampakkan diri. Subhanallah. Kalau kita belum ada pencalonan sudah sudah jolok-jolok, bila-bila lagi ni. Kalau perlu tes kadang tak lulus, tapi tasnya lulus. Ya, kita sering lulus dengan tas. Ya, dengan tes mungkin tak lulus, tapi pas tasnya langsung lulus. Mungkin ya, mungkin. Saya tak pastikan ini, saya tak tahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka, kenapa mereka tak mau jadi qadhi? Sebab kata mereka, saya ingin dibangkitkan hari kiamat dengan para nabi, dan ulama itu waratsatul anbiya. Sedangkan para pejabat nanti dibangkitkan dengan para raja, para presiden, kepala negara. Mana yang berat? Dengan nabi barisan kita atau dengan para raja? Apa? Pak, mau dibawa bendera nabi atau dibawa bendera para raja? Nabi. Raja itu berat, presiden itu berat, apalagi kalau tidak adil, apalagi sering menzalimi, sering korupsi dan sebagainya. Makanya mereka tidak mau. Imam Syafi'i tidak mau, Imam Malik tidak mau, Imam Abu Hanifah tidak mau, Imam Ahmad apalagi. Ya, Imam Ahmad dikasih duit aja tidak mau. Kalau kita, ya Allah, ya, belum berani Pak nolak duit, kecuali kalau hanya dikasih 1 juta berani nolaknya. Ya, tapi kalau sudah 100 juta takut saya nolaknya Pak. Ya, takut nolaknya. Kalau Imam Ahmad tidak diantar ke rumahnya, tidak banyak lah, hanya 1000 dinar. Ya, 1000 dinar. Ya, sebab ya semacam hadiah lah. Beliau sudah disiksa oleh beberapa khalifah. Nah, Khalifah Al-Wathiq ini ingin mengobati hati Imam Ahmad. Dikiranya Imam Ahmad punya dendam kepada para pemerintah. Dia adalah orang yang paling ikhlas, sampai diriwayatkan daripadanya, andainya saya punya doa yang mustajab hanya satu, itu saya berikan kepada waliul amri, saya berikan kepada pemimpin. Apa sebab? Doa selamat dan salehnya waliul amri saleh bagi rakyat semuanya. Tapi salehnya satu orang warga belum tentu membuat saleh orang yang di sekitarnya. Begitulah imam, tidak menyimpan dendam, bahkan tetap hormat kepada para pemimpinnya walaupun hak-haknya dirampas. Inilah yang dipesankan oleh Imamul A'immah, imamnya para imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidakkah kita seperti mereka kaum muslimin? Nah, sedangkan orang-orang qadhi diutus dibangkitkan nanti hari kiamat bersama para pemimpin. Dan para pemimpin itu orang yang paling lesu nanti di akhirat, kecuali imamun adil, imam yang adil, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan seterusnya, di antara pemimpin Islam yang adil. Oleh sebab itu mereka menolak jabatan itu. Jelas tak? Ya. Kalau saya menolak kalau tidak dicalonkan, tidak mau juga Pak. Alhamdulillah. Pokoknya saya rumusnya sekarang, kalau untuk jabatan, kalau masih melamar, insya Allah saya tidak melamar. Tapi kalau untuk bebini, saya melamar. Serius ini, kalau memang ada peluang ya, kalau ada peluang, saya harus melamar, ya harus melamar. Kalau perlu tertulis di atas materai 6000. Oh, 10 sekarang? Ya Allah, tambah lagi biayanya. Taib. Ya kala itu, tapi kan untuk jabatan insyaallah. Ya biarlah nanti yang jadi ustaz ajalah. Lebih enak jadi ustaz daripada jadi pejabat. Serius ini. Nah, serius. Bapak tidak yakin ya? Baik. Wa qala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebutkan makrunatan bi ta'atillah. Allah wajibkan kita taat pada Rasul, disertakan sebutannya dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa taat kepada Rasul itu berlaku mutlak seperti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Nabi tak keluar sejengkal pun daripada yang Allah perintahkan. Nabi maksum dari kesalahan. Oleh sebab itu, maka taat kepadanya mutlak taat seperti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada ulil amri, karena ulil amri bukan ma'sum, maka taat kepadanya terbatas, mustas. Kata Imam Syafi'i kemarin, ta'atun mustathna, yang ada penyecualiannya. Selama taat kepada Allah dan Rasul, wajib taat kepadanya. Tapi selama dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, di masalah itu kita tidak boleh menaatinya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mereka jelas sekali bab ini. Mudah-mudahan kita bisa paham bahwasanya fardu hukumnya taat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Seperti yang kita sebutkan alasan Imam Syafi'i, supaya tidak ada lagi yang mengatakan ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, tidak dalam Quran. Ada, yaitu Allah perintahkan kita secara mutlak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dalam arsy hadis Nabi itu sebenarnya ada dalam Al-Qur'anul Karim perintahnya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin yang tak dilakukan di zaman Nabi, itu sama dengan mengikuti Nabi. Karena Nabi perintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku. Maka itu sunnah Nabi SAW. Jadi salah lagi nanti kalau bahwa khulafa ar-rasyidin bikin bid'ah. Karena itu sudah ada perintah dari Nabi mengikuti sunnahnya mereka. Nabi menyebutnya sunnah. Masa antum bilang bid'ah? Jelas? Ya, nanti kan ada yang nanya lagi tentang salat tarawih di zaman Umar, kenapa disatukan imam jadi satu. Ya itu kan? Ya zaman Nabi sudah ada kok. Nabi imamnya satu. Cuman karena Nabi takut dipartukan, maka diperintah. Nah, maka Nabi menghentikan untuk jadi imam. Jelas? Maka itu yang dikembalikan, maka disebut bid'ah hasanah itu. Ya, itu adalah sunnah. Cuman karena Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, akhirnya jadi peluang untuk syubhat di sini. Ya, padahal Umar ingin katakan kalau ada juga bid'ah, ini bid'ah yang ni'matil bid'atu ini. Bukan artinya silakan buat bid'ah masing-masing. Kalau semakin banyak, semakin banyak aliran, semakin susah disatukan umat ini kaum muslimin. Allahumma musta'an. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan beri kekuatan untuk mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan selamat, karena Ramadan mau dekat nih. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, keimanan dan keikhlasan serta ilmu yang benar untuk melaksanakan sebaik-baik mungkin Ramadan kita tahun ini. Mana tahu dia yang terakhir untuk kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.